Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه wasallama tasliman mazida. Ma'asyiral muslimin a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang berbarakah ini, Allah subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita semua di tempat yang mulia, dalam majlis yang mulia, disertai dengan guyuran hujan, yang semoga hujan yang turun ini adalah hujan yang membawa rahmat dan kemanfaatan bagi kita semua. Allahumma amin. Kita masuk pada pembahasan surat At-Takatsur. Setelah pada pertemuan yang lalu kita baca surat Al-Qari'ah, berikut ini kita masuk pada surat lanjutannya, yaitu surat At-Takatsur. Surat ini tergolong surat Makkiyah, turun sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terdiri dari 8 ayat yang pendek sehingga mudah untuk dihafalkan. Akan tetapi kandungan makna yang ada dalam surat ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, besar manfaatnya bagi kaum muslimin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, alhaakumut takatsur, telah melalaikan kalian wahai umat manusia, at-takatsur, sikap berbangga-bangga. Allah tidak menyebutkan apa yang bisa dibanggakan di dalam ayat ini. Itu maknanya mencakup segala sesuatu yang bisa dibanggakan oleh seorang hamba di hadapan saudaranya, baik dengan urusan-urusan duniawi, berbangga dengan harta yang melimpah, berbangga dengan hasil panen yang luar biasa besar, berbangga dengan banyaknya keturunan, berbangga dengan banyaknya istri, berbangga dengan fisiknya. Segala sesuatu dari perkara-perkara duniawi yang bisa dibanggakan dan diunggulkan di hadapan saudaranya masuk dalam keumuman surat ini. Bahkan lebih daripada itu, surat ini atau ayat yang pertama dalam surat ini juga mencakup perkara-perkara agama yang dibanggakan di hadapan saudaranya dalam rangka at-tafakhur, untuk menyombongkan diri dan merendahkan orang lain. Dia berbangga dengan ilmu yang dia miliki. Ilmunya sangat luas, hafal banyak maklumat-maklumat, Al-Quran hafal, hadis juga hafal, kitab-kitab para ulama, bahkan dia mengerti dengan baik. Atau berbangga dengan banyaknya amal soleh yang telah dia kerjakan. Saya dulu pernah sedekah ini, sedekah itu, memberikan bantuan ini, bantuan itu. Ya. Berbangga dengan perjuangan dalam mengemban atau menyebarkan ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala yang tujuannya bukan dalam rangka at-tahadduts bi ni'matillah, menceritakan nikmat Allah Subhanahu wa taala, tapi niatannya at-tafakhur, untuk menyombongkan dirinya dan merendahkan orang lain. Beda tipis. Ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, niatan yang baik saat menceritakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dia rasakan, dengan niatan yang jelek pada kasus yang sama, gambaran yang sama, hanya beda niatannya. Kalau dia niatannya benar-benar ingin mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menceritakan nikmat yang dia miliki kepada orang lain agar bisa diambil ibrah dan manfaatnya, maka itu baik. Tapi kalau dia ceritakan nikmat yang dia rasakan, baik nikmat duniawiyah maupun nikmat ukhrawiyah diniyah, niatannya at-tafakhur, bangga diri dan merendahkan orang lain, maka itu yang masuk dalam larangan ayat ini. Ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, hatta zurtumul maqabir. Sikap berbangga-bangga tadi melalaikan kalian sampai kalian masuk ke dalam kuburan. Tidak sekali waktu dirinya dilalaikan dengan sikap tersebut, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, tapi menghabiskan banyak usianya baru berhenti saat dia menghembuskan nafas terakhirnya, wal'iyadzu billah. Baru berhenti saat dia sadar, ketika dia terbujur tak berdaya, tidak bisa melakukan apa-apa, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, pada detik-detik akhir dari usianya, dia baru sadar apa yang selama ini dia banggakan tidak bisa memberikan manfaat untuk dirinya, kecuali hanya sekedar menyombongkan apa yang sejatinya menjadi titipan dari Allah Subhanahu wa taala di hadapan makhluk. Naam. Ini betul-betul bentuk kerugian, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Dia tidak bisa mewujudkan tujuan utama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah, memperbanyak amal saleh, tapi usianya, waktunya tersibukkan dengan at-takatsur, berbangga-bangga dengan apapun yang bisa dia banggakan, niatannya menyombongkan diri dan merendahkan orang lain. Kalla sawfa ta'lamun, sekali-kali tidak. Hentikan tindakan tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala. Sawfa ta'lamun, kelak kalian akan tahu. Tsumma kalla sawfa ta'lamun, kemudian hentikanlah perbuatan takatsur yang menyebabkan kalian lalai. Dan kelak kalian akan mengetahui, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin. Sekali-kali tidak, seandainya kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, mengetahui dengan ilmu yakin, dengan pengetahuan yang dibangun di atas dalil-dalil syar'i, di atas keterangan yang ilmiah. La tarawunnal jahim, kelak kalian benar-benar akan melihat neraka jahim. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan penegasan bahwasanya kita bani Adam, demikian pula bangsa jin, di yaumul kiamah benar-benar akan melihat hukuman negeri yang diancamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada para pembangkang, tempat kembali orang-orang kafir, tempat kembalinya atba'u iblis, para pengikut iblis, dan juga tempat kembali iblis la'natullahi alaih, yaitu neraka yang dipenuhi dengan azab yang mengerikan. Kalau selama ini, selama hidup kita di dunia, kita hanya ditakut-takuti dengan bayangan-bayangan, gambaran-gambaran yang disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran atau dalam hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, pasti dan pasti kelak di yaumul kiamah kita akan melihat dengan mata kepala kita dalam keadaan sadar bentuk dari neraka jahannam wal'iyadzu billah. Ya. Betul-betul ditampakkan di sini bidin azani Allahu wa iyyakum, dan diseret oleh para malaikat di sini bidin azani Allahu wa iyyakum, didekatkan kepada umat manusia agar mereka bisa melihat inilah neraka jahannam, inilah neraka jahim, azab yang Allah subhanahu wa ta'ala peringatkan semasa hidupnya di dunia, yang mungkin dulu tidak membuat dirinya takut kepada Allah azza wa jal, yang mungkin dulu tidak membuat dirinya menghentikan perbuatan ma'asi, yang mungkin dulu dia anggap hanya sebagai angin lalu, tak berbekas di khanibidina azani Allah wa iyakum. Nanti di yaumul qiyamah pasti dan pasti. Saat ini anda yakin ataupun ragu, siap atau tidak siap, Allah subhanahu wa ta'ala akan memperlihatkan nanti di yaumul qiyamah neraka jahim, neraka yang merupakan negeri penuh dengan siksaan, tempat kembali orang-orang kafir. Kemudian Allah mempertegas lagi pada ayat berikutnya, "Tsumma latarawunnaha 'ainal yaqin." Kemudian kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, benar-benar akan melihat neraka dengan 'ainul yaqin, dengan mata kepala kalian yang sudah tidak terbantahkan lagi bahwasanya neraka benar-benar ada. Kalau mungkin di dunia belum pernah ada yang melihat neraka, kita juga enggak tahu letaknya di mana. Ikhanibidina azani Allahu wa iyakum. Yang ada adalah Allah memberikan gambaran dahsyatnya siksaan di dalam neraka. Allah jelaskan penyebab-penyebab seorang hamba dijebloskan ke dalam neraka. Tinggal kitanya percaya atau tidak. Yakin dengan khabar dari Allah subhanahu wa ta'ala atau ragu dengan berita Allah subhanahu wa ta'ala. Dan disitulah ujian bagi umat manusia agar nampak siapa yang benar-benar jujur keimanannya, siapa yang pura-pura beriman, dan siapa yang kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kemudian kalian wahai bani Adam benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan. Nikmat yang dulu kalian banggakan semasa hidupnya sampai lalai dari tujuan utama beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sibuk untuk menggapai sesuatu yang bisa dia banggakan di hadapan makhluk, yang itu adalah pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang satu membanggakan hartanya yang melimpah, yang satu membanggakan keturunannya yang banyak, yang satu membanggakan kedudukannya yang tinggi, yang satu membanggakan ilmunya yang luas, yang satu membanggakan bagaimana fasihnya dia dalam berbicara, yang satu membanggakan pengikutnya yang taat, sibuk untuk mendapatkan pencapaian yang dia inginkan agar dia bisa berbangga, agar namanya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum dikenang sepanjang masa sebagai orang yang memiliki kebanggaan-kebanggaan, pencapaian-pencapaian yang tidak bisa dicapai oleh selain dirinya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, sehingga dia lalai, enggak ngerti tata cara salat, enggak tahu hukum-hukum zakat, enggak ngerti bagaimana manasik haji dan umrah yang syar'i, enggak ngerti bagaimana mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mengimani nama-nama dan sifat, apa saja pelanggaran-pelanggaran yang tidak boleh dia langgar, entah itu dalam ibadahnya, dalam muamalahnya, dalam keyakinannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dia lalai dari itu semua. Kenapa? Tujuan hidupnya seharusnya untuk ibadah teralihkan untuk mencapai, mendapatkan kebanggaan yang bisa dia pamerkan di hadapan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang namanya lalai. Seharusnya dia mewujudkan ibadah, waktunya malah habis untuk menggapai apa yang bisa dibanggakan, yang menjadi idamannya ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Dan itu kata Allah Subhanahu wa taala, hatta zurtumul maqabir, bisa sampai pada tingkatan menghabiskan usia kita. Tidak ada kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya sedikit dari usia yang Allah berikan. Tidak ada momen-momen ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali bersama dengan kaum muslimin dalam hari raya mereka. Selebihnya fokus dengan tujuannya menggapai apa yang bisa dibanggakan di hadapan makhluk, wal iyadzu billah. Ya, ingin membanggakan, saya ingin punya rumah yang paling megah, ya, satu Surabaya misalkan, ya, tentunya itu enggak bisa ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum terwujud hanya dengan menjentikkan jari, ya toh? Harus ada upaya, harus ada usaha, dan itu memakan waktu, tenaga dan pikiran. Yang kalau seandainya waktu tersebut dia gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan menambah bekalnya di yaumul qiyamah. Akan menambah bekalnya dalam bentuk amal saleh yang bisa memberatkan timbangannya nanti di yaumul qiyamah. Tapi dia lupakan itu semua, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, dikesampingkan, tujuannya dialihkan, yang tadinya harusnya beribadah kepada Allah malah sibuk ngurusi perkara-perkara yang sekiranya bisa dibanggakan ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, dan biasanya identik dengan urusan-urusan perhiasan dunia. Kita simak bagaimana keterangan As-Sa'di rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, yaqulu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, muwabbikhan, mencela ibadahu, hamba-hambanya, anishtighalihim amma khuliqu lahu min ibadatihi wahdahu la syarikalah. Allah mencela hamba-hambanya yang tersibukkan dari tujuan utama mereka diciptakan. Mereka diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'rifatihi, diciptakan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wal inabati ilaihi, kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa taqdimi mahabbatihi ala kulli syai', dan lebih mengedepankan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan cintanya kepada apapun termasuk terhadap dirinya. Hakada ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Itu yang seharusnya. Yang seharusnya ada pada seorang hamba, seorang mukmin yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dirinya diminta untuk mewujudkan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenyataannya mereka justru tersibukkan dari tujuan utama, lebih sibuk dengan urusan-urusan yang melalaikan untuk dibanggakan di hadapan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Alhaakumut takatsur. Kata Sa'di, alhaakum an dzalikal madzkur at-takatsuru. Sikap berbangga telah melalaikan kalian dari tujuan-tujuan mulia yang tadi disebutkan. Walam yadhkuril mutakatsar bihi liyashmul dzalika kullama yatakatsaru bihil mutakatsirun wa yaftakhiru bihil muftakhirun. Allah sengaja tidak menyebutkan apa yang dibanggakan di dalam ayat ini supaya maknanya umum, mencakup segala sesuatu yang bisa dibanggakan, bisa disombongkan. Minat takatsuri fil amwal, baik dalam urusan harta. Wal aulad, anak keturunan. Wal ansar, para penolong. Wal junud, tentara. Wal khadam, pelayan. Wal jah, kedudukan. Wa ghaira dzalik, dan yang selain dari hal itu. Mimma yuqsadu minhu mukatsaratu kulli wahidin lil akhar. Dari segala sesuatu yang bisa dibanggakan oleh seseorang di hadapan saudaranya. Hakadha ikhwani fi din azani Allahu wa iyyakum. Walaisal maqsudu bihi al-ikhlasu lillahi ta'ala. Yang mana niatannya bukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang menikah tujuannya untuk menjaga kehormatan dirinya dan mencari keturunan yang baik. Naam, itu tujuan yang baik. Tapi kalau kemudian tujuan yang baik ini menjadikan seseorang teralihkan dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dijerumuskan oleh iblis laknatullahi alaih beserta bala tentaranya kepada niatan yang salah, ya, dia terus memperbanyak istri tujuannya supaya semakin banyak anaknya, bukan dalam rangka menghidupkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, tapi niatannya supaya berbangga-bangga di hadapan makhluk. Nanti kalau ditanya, gimana kabar antum? Alhamdulillah bi khair. Berapa anak antum? Ya alhamdulillah masih 4 lusin. Ya. Ini anak atau persediaan peci ini? 4 lusin. Kanibidina azani Allahu wa iyyakum. Orang kalau dengar langsung, masya Allah, luar biasa, laki-laki tenanan antum ini. Anaknya 4 lusin. Terus istri antum berapa? Alhamdulillah masih 4. Ya, enggak boleh lebih. Kayak gitu. Wah, itu khalas khatibidina azani Allahu wa iyyakum. Kalau niatannya salah, ada kebanggaan tersendiri dengan jawaban tersebut. Khatibidina azani Allahu wa iyyakum. Ya. Sehingga dia berusaha mempertahankan rekor tersebut. Jangan sampai ditandingi oleh orang lain. Ya, dengar fulan, dengar alan, nambah istri, wah gelisah. Wah, ini rekor saya mau dipecahkan oleh orang lain. Misalibidina azani Allahu wa iyyakum. Akhirnya bergeser niatannya. Yang tadinya niatannya adalah niatan yang mulia, mencari keturunan yang saleh. Itu termasuk niatan yang syar'i, yang dijadikan dasar untuk menikahi seorang wanita. Itu boleh khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Tapi kalau kemudian bergeser niatannya bukan untuk mencari keturunan yang saleh, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mencetak generasi yang saleh yang bermanfaat doanya untuk dirinya sepeninggalnya nanti, khalifidina azani Allah wa iyakum, tapi niatannya geser. Untuk apa? Supaya bangga kalau ditanya orang berapa anaknya, semakin banyak semakin wah. Kan gitu ya. Banyak anak, banyak rezeki. Makin banyak anaknya itu tanda orang kaya sejati. Kok bisa? Orang kalau tanya berapa anakmu, bukan tanya berapa mobilmu. Ini makin banyak anak, wah ini orang sugih tenanan ini. Bergeser niatnya, ikhwani fillah jazakumullahu wa iyyakum. Itu yang berbahaya. Ya, itu yang berbahaya. Fastamarrat ghaflatukum wa lahwatukum wa tashaghulukum hatta zurtumul maqabir. Dan ternyata terus berlangsung kelalaian yang ada pada diri kita. Kemudian niatan yang bergeser menjadi niatan yang sia-sia. Dan sibuknya kita dengan hal-hal yang tidak bermanfaat tersebut yang justru membahayakan diri kita. Hatta zurtumul maqabir. Sampai kita masuk ke dalam kuburan. Masya Allah. Ya, dari niatan yang salah tadi bergeser, khadibidina azani Allah wa iyyakum, menjadi niatan yang berbahaya. Tidak hanya sekedar menghabiskan 1, 2, 3 hari, 1, 2, 3 pekan, 1, 2, 3 bulan, 1, 2, 3 tahun, bahkan sampai kita mati, habis usia kita. Untuk apa? Bukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi untuk mencari pencapaian-pencapaian yang bisa dibanggakan. Itu berbahaya, ikhwan fillah jazakumullahu wa iyyakum. Fankashafa lakum hina idzin alghita. Saat itulah tabir yang selama ini menutupi akan tersingkap. Ya. Sesuatu yang kita kejar sepanjang hidup kita ternyata kebahagiaan yang semu. Kebanggaan yang membuat antum, ikhwanul fiddin azani Allah wa iyyakum, merasa lebih sempurna dari saudara antum, tidak menyelamatkan antum dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kalau hanya sekedar berbangga dengan banyaknya harta, banyaknya anak keturunan, banyaknya pengikut, tingginya kedudukan, tapi ibadahnya nol besar. Jangankan mau banyak ibadah, ibadah itu sendiri dia tidak paham. Bagaimana dia bisa paham? Habis waktunya untuk mengejar impian-impian yang semu tersebut. Ikhwan fillah jazakumullahu wa iyyakum. Dan baru sadar saat dia masuk ke dalam kuburan. Ya. Baru sadar, ikhwan fillah jazakumullahu wa iyyakum, menjelang wafatnya saat sakaratul maut, yang hadir dalam proses pencabutan nyawanya bukan malaikatur rahmah, tapi yang datang adalah malaikatul azab. Itu pertanda buruk bahwasanya dia selama ini sepanjang hidupnya bukan termasuk orang yang saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pujian manusia itu tidak berpengaruh dengan nasib kita nanti di yaumul kiamah. Pujian manusia seberapapun banyaknya, seberapapun tingginya, tidak akan mampu menyelamatkan kita dari azab kubur. Yang bisa menyelamatkan kita adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada hamba-hamba yang mau beramal saleh, ikhlas saat menjalankan ibadah sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak diberikan kepada orang-orang yang banyak pujiannya dari kalangan umat manusia. Tidak diberikan kepada orang-orang yang followersnya banyak, ikhwan fillah jazakumullahu wa iyyakum. Itu enggak berpengaruh. Ya, Dan betul-betul mata kita akan terbelalak, hati kita benar-benar sadar kalau itu semua adalah impian yang semu. Ya, tersingkap hijab yang selama ini menutupi mata hati kita. Tersingkap hijab yang tertutupi khanifidina azani Allah wa iyyakum, yang membuat kita lalai, tidak bisa melihat tujuan sebenarnya kita diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan penyesalan pada hari itu tidak lagi bermanfaat khanifidina azani Allah wa iyyakum. Walakin ba'dama ta'adzara 'alaikum isti'nafuhu. Akan tetapi, kata Sa'di rahimahullah, saat hijabnya telah tersingkap, manusia tadi sadar akan kelalaiannya, sudah terlambat penyesalan pada saat itu. Enggak bisa dikembalikan lagi khanibidina azani Allah wa iyyakum ke alam dunia. Ya. Dan itu yang akan diucapkan oleh para pendosa di kalangan kaum mukminin. Orang-orang yang ditutupi atau ditutup akhir hidupnya dengan su'ul khatimah, mereka berdoa di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Ya Allah, wahai Tuhanku, wahai Rabbku, kembalikan aku ke dunia. Hidupkan aku kembali, beri aku kesempatan sekali lagi. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Aku akan mengamalkan, aku akan beramal saleh dari amalan-amalan yang dulu saya tinggalkan. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sekali-kali tidak, permintaanmu tidak akan dikabulkan. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanya omong kosong belaka sebagai uzur yang kalian sampaikan, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Andai kata dibangkitkan kembali, dihidupkan lagi, diberi kesempatan yang kesekian kali, akan tetap kembali kepada keadaan semula. Apa itu? Alhaakumut takatsur. Karena Allah Maha tahu, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan ada di belakang mereka alam barzakh, masa penantian sampai hari kebangkitan tiba, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa dia kembali kepada dunia, tidak bisa kembali dihidupkan, ya, untuk kembali beramal saleh, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, tapi harus menunggu di alam barzakh, yang disitulah seseorang mendapatkan nikmat kubur lantaran buah dari amal soleh yang dia kerjakan. Dan saat itu pula seorang hamba mendapatkan azab kubur, buah dari amal kejelekan yang dia timbun sepanjang hidupnya, ikhanibidina azani Allahu wa iyyakum. Nasallallahu assalamu wa la'afiyah. Wadalla qawluhu hatta zurtumul maqabir. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, ayat yang kedua, hatta zurtumul maqabir, hingga kalian masuk ke dalam kuburan. Ini menunjukkan sebuah faedah, annal barzakha darun maksudun minha an nufudhu ila daril baqiyah. Ayat ini menunjukkan bahwasanya alam barzakh, alam kubur, itu merupakan tempat persinggahan menuju alam yang kekal abadi, yaitu negeri akhirat. Tidak selamanya di alam barzah. Itu hanya tempat transit. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Yang ketika seseorang masuk ke alam barzah, sudah berhenti kesempatannya untuk beramal saleh. Ya, dirinya tidak lagi bisa beramal, khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Yang tersisa adalah apa yang telah dia hasilkan sepanjang hidupnya. kalau itu amal kebaikan, yang diantara amal kebaikan tadi ada sedekah jariah, ada ilmu yang bermanfaat, ada doa anak yang saleh yang senantiasa mendoakan ampunan untuk dirinya, dia masih bisa merasakan kemanfaatannya. Ya. Tapi kalau yang dia tinggalkan, yang dia hasilkan bukan amal saleh tapi amal kejelekan walaiyadzubillah, pada saat itu pula dia akan merasakan akibatnya. Saat sendirian di alam barzah, ditemani oleh sosok manusia yang jelek rupanya, menyeramkan wajahnya, busuk aromanya, yang merupakan perwujudan dari amal kejelekan yang selama ini dia lakukan. Ya, ditemani dengan perwujudan amal solehnya saja itu sudah cukup sebagai siksaan. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, enggak cukup sampai di situ. Kalau dia menanggung dosa namimah, suka mengadu domba, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, yang namanya namimah, naqlu kalamil ghairi ala wajhil ifsad, menukilkan ucapan orang lain tujuannya ifsad, untuk merusak hubungan, itu namimah. Ya. Dia punya dosa itu, belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak diampuni oleh Allah Azza wa Jal, maka dosa namimah ini termasuk salah satu dosa yang menyebabkan pelakunya berhak mendapatkan azab kubur. Ya. Hakada ikhani bidina azani Allah wa iyakum. Dan itu adalah alam transit, ya, alam penantian menuju negeri akhirat, ikhani bidina azani Allah wa iyakum. Kalau di alam transitnya saja dia sudah mendapatkan fasilitas-fasilitas yang tidak mengenakkan, dia mendapatkan siksaan-siksaan, maka yang setelahnya nanti akan lebih berat, ikhani bidina azani Allah wa iyakum. Kemudian beliau mengatakan, لِأَنَّ اللَّهَ سَمَّاهُمْ زَائِرِينَ وَلَمْ يُسَمِّهِمْ مُقِيمِينَ. Allah menyebut orang yang masuk ke dalam kuburan, ke dalam alam barzah, sebagai orang yang berziarah. Hatta زُرْتُمُ الْمَقَابِرِ. Itu diambil dari fi'il, dalam bahasa Arabnya diambil dari fi'il kata kerja, زَارَ يَزُورُ زِيَارَةً. Artinya apa? Berkunjung. Yang namanya orang berkunjung itu cuma singgah sementara waktu, kemudian kembali ke tempat asalnya. Tidak ada orang ziarah kemudian netap di situ. Mesti akan kembali. Khadibidina azani Allahu wa iyakum. Allah menyebut orang yang masuk ke dalam alam barzah dengan para penziarah, itu menunjukkan kalau alam barzah hanya tempat transit. Fadalla dzalika 'alal ba'dhi wal jazaa'i bil a'mal. Ayat ini juga sekaligus menunjukkan adanya hari kebangkitan dan balasan untuk amal yang dikerjakan oleh umat manusia. Fi darin baqiyatin ghairu faniyah, yaitu di alam akhirat, alam yang kekal abadi, tidak akan pernah fana. Walihada, oleh karena inilah, tawa'adahum biqaulihi, Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka dengan firman-Nya, kalla saufa ta'lamun, thumma kalla saufa ta'lamun, kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin. Ai law ta'lamuna ma amamakum 'ilman yasilu ilal qulub, lama alhaakumut takatsur. Wala badartum ilal a'malis salihah. Kata Sa'di rahimahullah, seandainya kalian mengetahui apa yang ada di hadapan kalian dengan ilmu yang betul-betul sampai pada hati kita, ilmu yang masuk dalam hati itulah ilmu yang bermanfaat. Kalau ilmunya hanya sebatas bisa menjawab pertanyaan, namanya ilmu lisan, ilmu yang terbatas pada lisan, tidak masuk dalam hatinya, ini tidak memberikan efek, tidak memberikan pengaruh. Kan ibdina azani Allahu wa iyyakum. Lama alhaakumut takatsur, niscaya kalian tidak akan terlalaikan dengan sikap at-takatsur, berbangga-bangga dengan apa yang kita miliki di hadapan makhluk. Tayyib. Kita masuk waktu azan salat Isya. Fadhal, azan terlebih dahulu. Tayyib. As-Sa'di rahimahullahu taala beliau mengatakan, "Lau ta'lamuna ma amamakum 'ilman yasilu ila al-qulub, lama alhaakumut takatsur wa la badartum ila al-a'malis shalihah." Seandainya kalian, wahai putra Adam, mengetahui apa yang ada di hadapan kalian dengan ilmu yang betul-betul merasuk dalam hati kalian. Ini ciri ilmu yang bermanfaat. Ilmunya masuk ke dalam hati, tidak sebatas di lisan. Lama alhaakumut takatsur, niscaya kalian tidak akan terlalaikan dengan sikap takatsur, berbangga-bangga. Wala badartum ilal a'mali shalihah, kalian akan bergegas untuk melaksanakan amal saleh sebanyak mungkin. Ini menunjukkan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, obat yang bisa menghilangkan lalai dari hati seorang hamba, yang mana lalai ini menjadikan dia takatsur, berbangga-bangga dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, salah satu obatnya adalah al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang dibahasakan oleh As-Sa'di rahimahullahu taala, dan ini mengambil dari bahasa yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullah, ilmul qalbi. Ibnu Qayyim mengatakan al-ilmu ilman, ilmu itu ada dua. Yang pertama ilmul qalbi, ilmunya hati, yaitu ilmu yang bermanfaat dari pengetahuan kita terhadap ayat-ayat Allah atau hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam atau penjelasan para sahabat, para ulama, yang benar-benar dipahami oleh hati kita, yang menghasilkan khasyatullah, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Saat kita tahu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beribadah hanya kepada Allah, maka dia berusaha mewujudkan tujuan utama tersebut. Ketika dia tahu Allah Subhanahu wa taala punya nama Alimun, Allah Maha mengetahui, dia enggak berani untuk melakukan pelanggaran syariat walaupun sendirian. Kenapa? Karena dia tahu Allah mengetahui perbuatannya. Itu namanya ilmul qalbi, ilmu yang merasuk dalam hati. Yang kedua kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ilmul lisan, ilmu yang sebatas di lisan. Fahuwa hujjatullah ala khalqih. Ilmu yang kedua ini merupakan hujjah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengazab hambanya. Ya, ada ilmu yang justru mendatangkan mara bahaya bagi pemiliknya, yaitu ilmu lisan, ilmu yang hanya sebatas di lisan. Itulah ilmu yang tidak bermanfaat, yang tidak membuahkan rasa khasyatullah, yang hanya ada dalam lisan-lisan kita. Kalau ditanya apa tujuan utama hidup di dunia, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya boleh enggak lalai dengan harta dunia sehingga tidak bisa menjalankan ibadah dengan sempurna seutuhnya, jawabannya enggak boleh. Pasti seperti itu. Enggak akan ada yang mengatakan, "Oh, boleh, Ustaz." Kenapa? Soalnya kan belum tentu kita masuk surga. Ya toh, kalau ujung-ujungnya masuk neraka, ya wis sekalian, misale. Enggak ada yang menjawab seperti itu. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Hatta orang yang paling fajir sekalipun, ketika ditanya dengan pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya umum diketahui oleh kaum muslimin, "Pak, sholat lima waktu itu wajib atau enggak? Wajib, Mas. Tapi enggak sholat. Ada apa enggak ada? Banyak. Ya. Sampai pada tingkatan ketika dia mengalami problem di rumah tangganya, datang kepada seorang ustadz, seorang da'i, Pak Ustadz, saya mengalami problem dalam hidup saya. Solusinya apa? Tolong sampaikan, kecuali kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, kira-kira solusi apa maning? Ya, jangan bilang, oh karena antum gak pernah sholat, makanya banyak muskilah. Jangan itu ustadz, soalnya saya gak mau sholat. Duh, sholat wajib apa enggak? Wajib, tapi saya enggak sholat. Itu namanya ilmu lisan. Dan itu ada. Khanibidina azani Allah wa iyakum. Ketika hendak disampaikan solusinya, yang itu adalah dalil Al-Quran, dalil As-Sunnah, yang sudah dia baca arahnya, oh ini mengarahkan untuk sholat, kembali ke jalan Allah. Enggak mau. Halo Ustaz, yang lain aja jawabannya, jangan yang ini. Lantu mau jawaban dari mana? Mau dari biologi apa fisika atau kimia ini? Ya enggak mungkin enggak ketemu. Kan gitu. Dia bertanya tentang solusi dari problem hidupnya yang jawabannya itu dengan al-ilmu syar'i, pengennya dijawab dengan ilmu material. Pengennya dijawab dengan ilmu tukang bangunan, ya enggak nyambung. Namanya ilmu lisan. Sanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Ngerti kalau sholat wajib. Tahu kalau itu harus dilakukan, tapi enggak dilakukan. Itu hujjatullah, hujjah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengadab hambanya nanti di yaumul kiamah. Nah, sehingga yang dibidik azani Allah wa iyakum, yang bisa menyadarkan kita. Salah satu sebab kita bisa sadar dan terhindar dari sikap at-takatsur, al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat yang sampai ke hati kita. Syanibidina azani Allah wa iyakum, yang dengan itu tumbuhlah keimanan dalam hati kita, tumbuhlah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak berani untuk melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dan semakin tunduk menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Walakin, kata beliau, akan tetapi kenyataannya, adamul ilmil hakiki, ketika seseorang tidak memiliki ilmu yang bermanfaat, sayyarakum ila ma taraun, kalian pun akhirnya berubah menjadi seperti yang kalian lihat, kata Sa'di rahimahullah. Kalau ilmunya hanya sampai di lisan, tidak masuk ke hati, ya otomatis akan terjatuh dalam at-takatsur, sadar ataupun tidak. Sedikit banyak akan diseret ke arah sana. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Naam. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan malam hari ini. Adapun sisa ayatnya, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Kemudian faedah-faedah yang bisa diambil dari surat ini, insyaallah ta'ala akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, biidnillahi ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, tafadhalu, barakallahu fikum.